Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kumpul lagi, rotipan lagi, dan kita cari ilmu lagi, insyaallah. Bagaimana yang sudah saya kasih tahu di awal tadi, mohon maaf. Jadi di buku ini ada salah cetak, rotip hadatnya. Setelah Fatihah, tolong ditulis ayat kursi ya. Kemarin kehapus filenya. Jadi memang saya buat ini dalam keadaan kurang sehat, makanya tidak bisa neliti ya, seteliti-telitinya. Mari kita lanjutkan dulu pembahasan isi rotip, masih seputar surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini jangan disepelekan. Orang kalau nyepelekan surat Al-Fatihah berarti nyepelekan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu satu huruf tidak boleh disepelekan, apalagi satu surat. Kadang ada orang yang memandang remeh, ah moco kok mung surat Al-Fatihah. Anda baca Al-Quran 29,9 juz dalam sholat, Al-Fatihah enggak dibaca, enggak kanggu sholatnya. Itu cukup menunjukkan kemuliaan surat Al-Fatihah. Setiap rokaat yang di situ tidak ada Al-Fatihahnya, kecuali makmum masbuk ya, terlambat. Untuk yang makmumnya enggak terlambat, setiap rokaat yang tidak ada surat Al-Fatihahnya, maka rokaat itu tidak kanggu. Ya tidak kanggu. Sholatnya berarti juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada surat Al-Fatihahnya. Walaupun ada 29,9 juz dibaca semua, Al-Fatihah tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ini menunjukkan surat Al-Fatihah itu luar biasa. Surat Al-Fatihah namanya banyak. Disebut Al-Fatihah, artinya pembuka. Ya, pembuka. Pembuka apa? Pembuka Al-Quran. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Pembuka apa? Ya, pembuka daripada Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab itu pembuka daripada Kitabullah. Kitabullah yaitu Al-Quran. Dibuka juga dengan surat Al-Fatihah. Nah, karena namanya Al-Fatihah ini pembuka, insya Allah orang yang rajin mengamalkan surat Al-Fatihah, maka juga akan terbuka hal-hal yang baik untuknya. Nanti akan saya sampaikan ya. Akan terbuka hal-hal yang baik untuknya. Pertama, Al-Fatihah juga disebut Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Memang angka 7 ini unik ya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Anggota tubuh yang disoal ada tuh 7. Sa'i, shofa, marwah 7 putaran 7 kali. Kemudian tawaf 7 putaran. Kemudian lempar jumrah dengan 7 batu. Apalagi? Dalam satu pekan ada 7 hari. Apalagi? Ayo, coba cari yang serba 7. Hah? Mitoni itu 7 bulan karena diambil cari berkah angka tuh 7. Puyer. Ya. Jadi memang angka 7 ini istimewa. Apalagi yang berhubungan dengan angka 7, coba dilihat. Rasul ketika sakit mandi dengan air dari 7 geriba, 7 tempat air. Ya, apalagi? Ya 7 lapis langit tadi sudah kita bahas. Apa bu? 7 keajaiban. Memang 7? Iya 7 keajaiban dunia. Betul? Enggak kan ya. Apalagi? Banyak sebetulnya yang serba tuh 7. Nah Al-Fatihah pun 7 yang diulang ulang. Sab'ul Mathani. Ini menunjukkan angka 7 bukan sembarang angka. Di situ ada sirnya, ada rahasia dari Allah. Yang tahu siapa? Yang tahu orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Makanya nanti kalau ada orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, kita jangan ngeyel. Ya jangan ngeyel. Oh, dia dikasih ilmu sama Allah, ya sudah, itu urusannya dia dengan Allah. Jangan kita ayali, sebab ilmu itu setiap orang kadang dikasih, yang lain tidak dikasih. Contoh, Nabi Khadir dikasih ilmu yang Nabi Musa enggak dapat, betul kan? Ya, Nabi Musa sempat ngeyel dulu ya. Sempat. Kenapa? Karena menurut ilmunya Nabi Musa tidak tidak pas. Ya, menurut ilmunya Nabi Musa. Tapi menurut ilmunya Nabi Khidir, justru pas. Kalau kita berpikir pakai ilmunya Nabi Khidir, justru perbuatan Nabi Khidir yang pas, perbuatan Nabi Musa yang kurang pas. Ya, berdasarkan ilmunya. Nah, 7 yang diulang-ulang. Ternyata Al-Quran itu dikatakan adalah sebagai obat. Al-Quran adalah sebagai obat. Makanya ulama mengajarkan kalau ada yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah. Saya ijazahkan kepada semuanya, kalau ada yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah plus. Ada plusnya. Salamun qawlam mir rabbir rahim 7 kali. Al-Fatihahnya 7, salamun qawlam mir rabbir rahimnya juga 7 kali. Maksudnya Al-Fatihah 7 bukan 7 kali ya, 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat dibaca cukup sekali. Salamun qawlam mir rabbir rahim 1 ayat dibaca 7 kali. Bacakan ke air, tiupkan. Ya, tapi ingat loh ya, kalau mau niup sikatan dulu. Maksudnya ya, tiupkan, tapi dalam kondisi mulut kita yang bersih. Ya, jangan menjijikkan, tiupkan. Bacakan Al-Fatihah, sama salamun qawlam rabbir rahim 7 kali, tiupkan. Suruh minum, insya Allah kalau minum obat jenis apapun, obatnya khasiatnya cespleng. Ini Pak Dokter bisa praktekkan nanti. Ya, obatnya cespleng. Kenapa? Airnya udah difatihai. Lain air yang biasa dengan air yang didoain. Kalau gak percaya, itu baca hasil penelitian seorang profesor dari Jepang, Profesor Emoto kalau salahnya. Ya, Profesor Emoto. Beliau melakukan penelitian terhadap kristal-kristal air. Air itu difoto kristalnya. Ternyata kalau air itu didoain yang baik-baik, kristalnya bentuknya baik. Kalau air diajak ngomong yang baik-baik, maka bentuk kristalnya baik. Misal air, I love you. Kristalnya baik. Tapi kalau air, celaka kamu. Nanti kalau difoto, kristal airnya bentuknya jelek. Padahal tubuh kita ini isinya 2/3 tubuh itu adalah air. Makanya kalau kita mikir yang elek-elek, cepat mati. Air yang di tubuh ini jadinya merusak tubuh. Kalau pikiran kita mikir yang baik-baik, air yang di tubuh kita, darah dan lain sebagainya, juga jadinya sehat. Nah, kalau ada air yang kita doain, makanya ini air yang di Raudhah ini beda akuanya kalau dibawa keluar dari sini. Gak sama dengan air mineralnya ya. Gak sama dengan air mineral yang di tempat lain yang tidak didoain. Kenapa? Air mineral yang jenengan minum ini tadi udah dibacakan rotib hadat lain. Ya, ini ada rotib hadatnya. Teh yang saya minum ada rotib hadatnya. Susu yang dibuat di belakang itu udah kena rotib hadat. Ya, tubuh jenengan udah kena rotib hadat. Tentunya berbeda. Di situ ada rahasia Allah tersendiri. Nah, salah satu hikmahnya itu. Kalau ada yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah. Cuman kalau saya diajarin, tambahi salamun qawlam mir rabbir rahim sebanyak 7 kali. Saya ijazahkan kepada kalian semua untuk nambani siapapun. Ucapkan saya terima ijazahnya. Dah besok buka praktek di rumah. Ya, tapi gratis loh ya. Gratis. Kalau ada yang mau ngasih hadiah mobil ya enggak apa-apa. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Apa? Yakin. Syaratnya ya, yakin. Yakin kepada apa? Kepada Allah. Kalau yakin sama Allah, berarti harus yakin sama ucapannya Allah. Sungguh aneh umat Islam sama ucapannya Allah enggak yakin. Tapi sama ucapan motivator, yakin. Bangun tidur ucapkan, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Diturutin. Iya. Tapi ucapannya Allah, Al-Quran disuruh bacakan itu jadi obat, tidak diturutin. Nah inilah kebiasaan kita. Kadang umat Islam ini suka meremehkan kalamnya Allah, wahyunya Allah. Nah pernah cerita ini semua udah ngerti. Dalam hadis yang sahih, ingat kan ada sekelompok sahabat yang kelaparan mampir satu kampung. Kebetulan masuk kampung, kampungnya orang-orang yang pelit. Jenengan tinggal di kampung pelit apa enggak pelit? Bu, jenengan kampungnya kampung pelit atau enggak pelit, Bu? Perlu dibuktikan. Ya, hidup di kampung yang pelit itu enggak enak. Ya, tidak enak. Nah, ini ada sahabat masuk perkampungan orang-orang non-muslim, ya, suku-suku dulu yang nyembah patung-patung itu, nyembah berhala, nyembah pohon. Di situ orangnya pelit-pelit, sahabat lapar minta makan, enggak ada yang ngasih makan. Jadi kalau kelaparan sampai batas mau meninggal dunia, itu wajib minta. Kalau enggak minta justru dosa. Seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Khidir dan Nabi Musa waktu itu kelaparan. Masuk satu kampung, kampungnya pelit. Nabi Khidir kan ngajak, yuk minta makan. Ya, minta makan kepada penghuni desa tersebut. Tapi enggak ada yang mau ngasih makan. Kasusnya sama. Sahabat masuk ke tempat tersebut, minta makan, enggak ada yang ngasih makan. Begitu sahabat keluar, kepala sukunya disengat kala jengking padang pasir. Hasilnya lumpuh total. Enggak bisa gerak. Kepala suku nih enggak bisa gerak. Geger enggak satu kampung? Geger. Panggil tabib-tabib kita. Tabibnya dipanggil semua. Ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya kepala sukunya ngomong, tadi ada tamu yang masuk kampung kita. Kelihatannya tamunya itu orang-orang yang punya ilmu. Wajahnya menyenangkan. Nah, ini bedanya sahabat dengan kita. Sahabat itu masuk satu tempat, wajahnya menyenangkan. Padahal itu tempatnya orang-orang yang gak senang sama sahabat. Tempatnya orang-orang yang anti kepada Islam. Mereka ngakui wajahnya menyenangkan. Pertanyaan saya, kita-kita ini umat Islam, seringkali wajahnya menyeramkan atau menyenangkan? Kalau kita insya Allah nyenengke ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin pakai simbol-simbol Islam, wajahnya gak nyenengkan. Wajahnya kereng. Ya, wajahnya kereng. Mungkin. Makanya gak bisa diukur dengan pakaian. Gak bisa diukur dengan pakaian. Ya. Simahum fi wujuhihim min adharis sujud. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Yang dimaksud tanda-tanda bekas sujud apa? Wajahnya cerah, gak ganteng tapi nyenengkan. Pilih mana bu? Ganteng gak nyenengkan atau jelek nyenengkan? Tampan tidak menyenangkan atau buruk rupa tapi menyenangkan, yang mana? Tampan tapi menyenangkan, mesti wong wedok milih ngono kuwi. Tampan tapi menyenangkan. Lah kalau dapatnya enggak bisa yang begitu, bagaimana bu pilihannya? Ya wis. Kadung ya. Sudah terlanjur. Yang penting bukan masalah tampannya paras wajah. Karena tampan paras wajah begitu meninggal dunia, ya, masuk kubur selesai. Betul kan? Masuk kubur selesai. Yang penting adalah tampannya hati sehingga wajah itu bersinar dengan tanda-tanda sujud kepada Allah Ta'ala. Nah ini sahabat didatangi akhirnya. Coba kalian kejar orang-orang itu. Mungkin di antara mereka ada dukunnya. Ada dukunnya. Berangkat. Dikejar. Siapa di antara kalian yang bisa menjampi-jampi? Sahabat toleh-toleh gitu ya. Enggak bisa menjampi-jampi. Salah satu di antara mereka angkat tangan. Saya. Yang lain kaget loh. Ki ilmunya tekondi. Rasul gak pernah ngajarin jampi-jampi. Kok dia berani berbuat bid'ah? Gak dikasih contoh sama Nabi. Gak diajari sama Nabi. Berani jampi-jampi. Suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada perintah Nabi. Orang itu mengamalkan namanya bid'ah. Sahabat ini berbuat bid'ah. Nekat. Saya bisa. Langsung diajak masuk ke kampung itu. Sahabat ngomong, buat bid'ahnya gak cuma satu, nambah lagi. I'm sorry. Saya tidak akan menyembuhkan kepala sukumu, kecuali kamu bayar saya. Kecuali bayar saya. Minta bayaran berapa? Weh. Transaksi. Ya, deal dulu, tanda tangan di depan, 100 ekor kambing. 100 ekor kambing. 100 ekor kambing kali 700 ribu. Berapa juta itu? 70 juta, ya kan? 70 juta, betul? Iya. Masuk. Sahabat yang nunggu di luar nih bingung, mati apa urip? Kalau enggak bisa nyembuhkan, kira-kira mati atau hidup ini? Mati, diajar kepala suku kan ya. Masuk ke sana, nyantai sahabat ini komat kamit. Hidupkan ke kakinya. Begitu tiupan ini sampai di kaki, langsung kakinya bisa gerak. langsung bangun, langsung bisa jalan. Ka'al nama nushita min ikal. Seperti unta yang habis dikunci kakinya, kemudian dibuka kuncinya. Bangunnya itu, apa namanya, dengan tegap, dengan semangat. Untanya seperti itu, kepala sukunya bangunnya demikian. Bawa 100 unta pulang. Nah, akhirnya, ayel-ayelan. Gimana ini? Kita makan sekarang? Oh, nanti dulu. Saya berbuat bid'ah nih. Ini ngambil upah dari Al-Quran. Jadi, jangan dimakan dulu. Laporan dulu pada Rasulullah SAW. Iya. Oh, kita kalau laporan nanti cepat mati kita ini. Gak kelaparan. Ya, sebagian riwayat dikatakan makan, terus sisanya dibawa pulang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka ragu. Yang makan tadi ragu. Ini yang dimakan halal atau haram. Kenapa? Hasil perbuatan bid'ah. Makanan tahlilan soalnya ini. Paham? Makanan yang dibagikan di tahlilan. Ini halal atau haram ini gitu kan. Pulang lapor Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah SAW. Nanya ini. Ya Rasulullah. Ini tadi ada kepala suku yang kena sengat kala jengking, akhirnya dijambi-jambi sama teman kita. Siapa jambi-jambi? Dia, sini, gitu kan? Kamu jambi-jambi pakai apa tadi? Surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Kok ngerti? Kok ngerti kamu Al-Fatihah bisa buat jambi-jambi? Rasul tersenyum senang. Iya, tersenyum senang. Sahabatnya berbuat bid'ah hasanah, Rasul senang. Ya Rasul senang karena begitu senangnya untuk menunjukkan ini boleh, enggak apa-apa, bid'ahmu cakep. Maka saat itu Rasul nanya, masih ada sisanya enggak? Tolong saya dikasih bagian juga. Para ulama ngomong, kenapa dikasih bagian juga? Sebab yang ngajari surat Al-Fatihah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau murid dapat rezeki, jangan lupa gurunya. Jadi panjangan jangan lupa sama saya. Ya, nanti kalau ternyata bacakan Fatihah, salamun kolam birobirohim, sembuh, jangan lupa jatah gurunya. Enggak usah banyak-banyak, 90% saja. Mor ya, biar seger, biar enggak kan ngantuk. Jadi begitu hadirin dimuliakan Allah. Ternyata sahabat dengan satu surat Al-Fatihah langsung beres. Kenapa bisa begitu? Yakinnya luar biasa. Bacanya Al-Fatihah dari dalam hati. Paham maknanya, makhrajnya juga benar, bacaannya tartil, makhrajnya benar. Lah kita baca Al-Fatihah amburadul. Maka khasiatnya juga ya kurang sempurna gitu ya. Khasiatnya kurang sempurna. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Kita sebentar. Masih bab syarah ratib dulu ya. Nanti baru masuk Isra Mi'raj. Nah, dikatakan di dalam tafsir Imam Abi Su'ud bin Muhammad Al-Umadi. Ya, beliau berkata, sesungguhnya surat Al-Fatihah diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada suatu kaum yang akan diturunkan azab oleh Allah kepada mereka semua. Dan azab itu pasti terjadi. Ketika azab akan turun, salah seorang anak yang masih kecil di situ baca surat Al-Fatihah. Dia lagi baca surat Al-Fatihah. Ini kaum terdahulu ya. Fayasmauhullah. Allah mendengar bacaan Al-Fatihah anak kecil tadi, maka Allah memalingkan azab itu dari mereka selama 40 tahun. Tidak diturunkan azab berkat Fatihahnya anak kecil tadi. Jadi Fatihah kalau dibaca beneran itu bisa nyingkirkan bala, bencana, azab, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan. Yang mau ngamalkan silahkan diamalkan. Yang belum bisa mengamalkan silahkan belajar mengamalkan. Jadi tidak ada kata tidak mengamalkan. Yang belum bisa silahkan belajar. Yang sudah bisa silahkan terus diamalkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diajarkan satu hari baca surat Al-Fatihah 100 kali. Satu hari baca surat Al-Fatihah 100 kali. Tapi ada aturannya. Bukan asal duduk terus baca 100 kali. Ibu-ibu siap ngamalkan bu? Kan ibu-ibu lebih banyak nganggurnya dibanding bapak-bapak, betul bu? Daripada ibu-ibu cuma ngerumpi ngerasani orang, lebih baik baca surat Al. Betul begitu bu? Gak mau ngaku. Ya. 100 kali. Gimana manfaatnya? Belum caranya, manfaatnya dulu. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah menyusun beberapa bait syair menunjukkan manfaat dari membaca surat Al-Fatihah 100 kali tiap hari. Ya, para tokoh ulama dari Bani Alawi, para habaib mengajarkan agar ini diamalkan tiap hari 100 kali. Idza ma kunta multamisan lirizqin. Kalau kamu pengin memperoleh rezeki yang kamu dambakan, wanujhil qasbi min abdin wa hurrin, dan kamu pengin tujuanmu tercapai serta apa yang kamu inginkan tergapai dengan cepat, serta kamu selamat dari hal-hal yang kamu takuti. Ya, selamat dari hal-hal yang kamu takuti. Maka bacalah surat Al-Fatihah 100 hari 100 kali. Bagaimana caranya? Silahkan dicatat. Pertama, habis sholat subuh membaca surat Al-Fatihah 21 kali. Setelah subuh 21 kali. Lama atau sebentar? Kalau 1 kali setengah menit berarti 10 menit. Ya. Berarti 10 menit kan cuma 7 ayat ya. Cuma 7 ayat. 21 kali setelah sholat subuh. Setelah itu 22 kali setelah sholat duhur. Dimulai dari angka 21 ya. 21 ba'da subuh, 22 ba'da duhur, 23 ba'da asr, kemudian 24 ba'da maghrib. Jumlahnya berapa? 21 ditambah 22 ditambah 23 ditambah 24. 1 ditambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 ditambah 4 10, 10 ditambah 80 berarti 90. Kurang berapa? Kurang 10. Mana yang 10? Habis isya 10 kali. Jadi 21 kali habis subuh, 22 kali habis duhur, 23 kali habis asar, 24 kali habis maghrib, 10 kali habis isya. Itu kalau diamalkan, insya Allah tadi yang disebutkan, ya, pengen hajat apa, gampang tercapai. Rezeki orang lain ruwet, rezekinya gampang. Artinya bisa semeleh. Artinya bisa semeleh. Kemudian kalau ada yang membuat takut artinya seperti ada benteng. Don't worry, jangan takut. Mau naik pesawat, biasanya takut. Nanti kalau pesawatnya jatuh, ada yang nenangkan, jangan takut. Mau naik mobil, takut kecelakaan. Akhirnya, rasa takut akan hilang. Jalan di satu tempat, biasanya kalau malam merinding-merinding ketakutan gitu ya. Tidak berani, kenapa? Samping kuburan. Akhirnya jadi berani. Artinya apa? Bisa menimbulkan rasa berani dan menghapuskan rasa ketakutan. Itu Al-Fatihah 100 kali tiap hari. Siap ngamalkan apa? Ini insya Allahnya insya Allah apa ini? Insya Allah abot apa enteng? Enteng bu. Hah? Ya, insya Allah kita diberi taufik untuk mengamalkannya ya. Meskipun begini, kata para ulama, kalau ada ajaran-ajaran seperti ini, amalkan seumur hidup walaupun cuma sekali. Ya, walaupun cuma sekali. Apalagi kalau bisa tiap hari. Jadi apapun yang baik, itu amalkan. Kalau gak bisa istiqomah, minimal sekali pernah ngamalkan. Kamu gimana? Salat duha? Oh pernah. Tahajud? Oh pernah. Ya, kamu baca kalimat tasbih 1 hari 100 kali, oh pernah, minimal pernah lah ketimbang belas ratau. Tahajud mboten nate, duha mboten nate, tasbih 100 kali dereng weruh. Ya, enggak ada informasi. Al-Fatihah 100 kali blas. Kan repot. Minimal itu kita pernah melaksanakan sampai nanti dapat satu amal yang bisa istiqomah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Sekarang kita kembali bahas Isra dan Mi'raj. Pertanyaan dari saya buat hadirin semuanya dan para pendengar. Sebelum saya lanjutkan, Mas Agus tolong diinformasikan ke pendengar semuanya dan pemirsa dimanapun berada, nomor berapa yang bisa dikirimi SMS. Karena udah lama kita gak bagi-bagi soal lewat SMS. Silakan Mas Agus. Baik, terima kasih Habib. Bagi pendengar Al-Hidayah yang nanti mau bergabung di line SMS, bisa di 083-865-430-777. Sekali lagi, 083-865-430-777. Ya, sudah cukup jelas ya. InsyaAllah. Nanti di akhir majelis saya ada permintaan khusus, boleh? Boleh ya. Nanti kita akan menahlilkan almarhum mertua saya, putra dari Habib Anisiyah. Pas ini tanggal 4 Rajab ya. 4 Rajab beliau meninggal wafat ketika pada tanggal 4 Rajab, betul ya? Nah, insyaallah nanti kita akan tahlilkan di akhir majelis. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj. Saya mau nanya, boleh enggak ini? Biasanya kan saya ditanya, sekarang saya mau nanya, boleh? Kenapa Isra Mi'raj malam hari, kok enggak siang hari? Padahal kalau siang hari, kan orang-orang bisa ngerti, kelihatan, tuburok kelihatan, Rasul naik ke langit juga kelihatan. Tapi kenapa dibuat malam hari yang serba enggak kelihatan? Ketika orang tidur dan bahkan tidak ada saksi mata yang melihat. Kenapa seperti itu? Kira-kira tahu jawabannya enggak? Ibu-ibu, bisa jawab? Bilang enggak bisa aja ya, Bu ya. Bapak enggak bisa kan? Jawabannya nanti tanggal 10 Juni di buku saya yang terbaru insyaallah. Ya nanti dulu, ini kan ini soal pertama. Soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasad atau cuman dalam mimpi? Roh dan jasad, begitu. Ya, nanti keterangan lebih lanjut simak buku saya tanggal 10 Juni. Karena kalau kita baca hadis tentang Isra Mi'raj, ya, itu ada beberapa riwayat yang beda-beda. Ada yang bilang Rasul tidur, ya, mimpi. Ada yang bilang Rasulullah SAW tidur dibangunkan kemudian pergi. Yang betul bagaimana? Ya udah jawabannya sekarang. Isra Mi'raj itu ada yang mimpi, ada yang nyata. Yang mimpi cuman percobaan, persiapan. Yang nyata jalan beneran. Kenapa? Sebab kalau tidak diberi mimpi dulu, nanti sebagai manusia akan terkejut. Nah, akan terkejut persiapannya belum ada. Jadi dikasih mimpi dulu, biar nanti waktu praktek nyatanya sudah bisa siap dan kuat. Ini kemanusiaannya seperti itu. Ya, contohnya Nabi Musa alaihissalam. Saya mau nanya, Nabi Musa salah satu mukjizat tongkatnya bisa jadi apa? Jadi ular. Itu jadi ular langsung ketika menghadapi penyihir-penyihir Fir'aun dilemparkan langsung jadi ular atau bagaimana? Kan tidak langsung jadi ular. Kapan pertama kali di Bukit Tursina? Wa matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, di tangan kananmu kamu megang apa? Ini tongkat, aku gunakan untuk bertelekan ya. Nanti juga untuk ngusir untuk angon kambing-kambing saya. Dan saya punya manfaat yang lain dari tongkat ini. Katanya Allah, coba kamu lemparkan tongkat tadi. Dilemparkan, hayyatun tas'a. Ternyata itu menjadi seekor ular yang bisa berjalan. Jadi pertama kali sama Allah dikasih contoh dulu. Coba dilemparkan tuh. Tongkat bisa jadi ular. Jangan kaget, gak apa-apa. Pegang lagi, nanti jadi tongkat lah lagi. Dilatih dulu sama Allah. Baru ketika menghadapi Fir'aun, penyihir-penyihir itu merubah talinya, dilihat orang jadi ular, Allah perintahkan, lemparkan sekarang tongkatmu. Nabi Musa gak takut lagi. Sepele nih, lemparkan. Paham? Pertama persiapan, baru praktek beneran. Begitu pula Isra dan Mi'raj. Sebelumnya dikasih mimpi-mimpi dulu, setelah itu praktek dengan roh dan jasad. Nah inilah yang menggabungkan berbagai macam hadis tentang Isra dan Mi'raj yang kadang tampak berbeda-beda. beda. Karena riwayat Isra Mi'raj hadisnya sangat banyak. Ya, hadisnya sangat banyak. Sampai sini cukup jelas? Ya. Sekarang saya mau bahas sesuatu yang penting. Tadi, kenapa Isra Mi'raj itu kok di malam hari, bukan di siang hari? Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu macam-macam. Enggak sama dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mukjizatnya bersifat kasat mata, bisa dilihat oleh mata. Nabi Isa menghidupkan yang mati. Kelihatan kan? Yang buta bisa jadi melihat. Kelihatan? Yang lumpuh bisa berjalan. Kelihatan? Ya. Kemudian Nabi Musa, lautan terbelah. Kelihatan? Ya kan? Kemudian tongkat jadi ular. Kelihatan? Dari tangannya dimasukkan ke dalam kantong, tangannya berubah jadi menjadi sebuah cahaya. Kelihatan? Apalagi coba? Mukjizat-mukjizat para anbiya wal mursalin. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Kelihatan? Itu kasat mata. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya ada dua jenis. Satu mukjizat bisa dilihat mata, yang kedua mukjizat yang enggak bisa dilihat mata. Mukjizat yang bisa dilihat mata, contohnya terbelahnya rembulan. Pernah baca? Belum. Nabi SAW itu pernah ditantang sama orang kafir. Bisa enggak kamu membelah rembulan? Maka Rasul cuma angkat telapak, mengangkat tangan kanannya, kemudian jari telunjuknya ini diarahkan ke rembulan, kemudian rembulan itu tangan Rasul digerakkan seperti mengiris rembulan. Setelah itu semua Rasul digerakkan satu di kanan, satu di kiri, rembulan terbelah, yang satu di atas gunung yang sana, yang satu di atas gunung yang sana. Orang-orang yang di luar kota, bahkan di luar negeri, setelah satu bulan kemudian, berapa bulan kemudian, ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, apakah pada tanggal sekian, sekian, rembulan di tempat kalian gak ada perubahan? Mereka menjawab, aneh, rembulannya terpisah menjadi dua. Wansyikakul khomar. Terbelahnya rembulan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi rembulan terbelah. Apalagi contohnya, wahaninul jid'i. Kita masih ingat yang namanya batang kurma? Batang kurma yang dulu bekas mimbarnya Rasulullah SAW? Batang kurma itu ketika Rasul khutbah di atas mimbar yang baru, batang kurma itu nangis, suara tangisnya didengar semua oleh para sahabat. Sampai Rasulullah SAW turun dari mimbar, ambil batang kurma tadi, digendong, dipuk-puk layaknya seorang bayi, ya. Sampai diem. Sehingga dikatakan, kalau tidak saya puk-puk, akan begini terus. Ila yaumil kiamah. Ini termasuk mukjizat yang bisa dilihat. Kasat mata bisa terdengar. Contoh lagi mukjizat yang bisa kelihatan. Memancarnya air dari sela jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kelihatan mata. Contoh lagi, makanan yang cukup untuk 3 orang ternyata oleh Rasul didoain, kemudian ditiupkan sedikit ludah beliau, hasilnya untuk ratusan bahkan ribuan orang cukup, bahkan sisa. Itu mukjizat yang kasat mata, kelihatan mata. Hasilnya ternyata yang namanya orang kafir dari zaman nabi-nabi yang terdahulu dikasih mukjizat yang kasat mata, itu yang gak sadar-sadar. Jenenge kafir, ya tetap kafir. Dibilang, oh ini disihir ini kita ini. Oh ini sihir ini. Ya kan, ini sih sihir. Ini bukan mukjizat. Mereka berkata seperti itu. Coba kita lihat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa alaihissalam, kalau kita lihat luar biasa ini, Bani Israel, udah lihat langsung laut dibelah. Ya laut dibelah. Mereka jalan di dalam laut tadi. Jalan. Mereka selamat sampai ke tepi. Sampai di sana gak lama. Ditinggal Nabi Musa sebentar. Minta dibuatkan patung. Nyembah patung. Betul gak? Benar gak ini ceritanya? Kan seperti itu. Artinya mukjizat yang kasat mata itu kurang bisa membuat orang semakin beriman. Kecuali orang-orang yang kuat imannya. Wahum qalil. Dan jumlahnya orang yang imannya kuat itu cuma sedikit. Yang imannya kuat cuma sedikit. Nah, di awal Islam, Allah tidak mau yang masuk Islam itu du'afa ur-rijal, orang-orang yang lemah imannya, tidak mau. Maunya Allah yang masuk Islam, orang-orang yang kuat imannya. Ya, orang yang imannya kuat. Kenapa? Sebab tugas orang-orang ini membawa Islam ke seluruh dunia. Dan tidak bisa membawa Islam ke seluruh dunia kecuali orang-orang yang kuat imannya. Ini pertanyaan nih. Di bahasa kita ini, negara kita ini ulama banyak atau sedikit? Banyak. Dibandingkan zaman Wali Songo banyak mana? Banyak sekarang. Wali Songo cuman sedikit. Tapi bawa Islam sampai kemana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan? Pulau Jawa yang tadinya mayoritas non-muslim menjadi mayoritas 90% jadi Islam. Kenapa kok bisa iman beliau-beliau sangat kuat? Nah kalau iman-iman kita bagaimana? Bukan merendahkan, tapi kenyataan. Betul kan? Bukan merendahkan, tapi kenyataan. Nah Allah maunya yang bawa Islam di awal Islam, karena ini akan bawa Islam ke seluruh dunia, harus sahabat-sahabat yang imannya sangat kuat. Makanya, coba lihat. Yang masuk Islam di awal Islam, itu adalah orang-orang kebanyakan miskin, tidak punya kedudukan, kasta rendah, bukan ningrat. Betul tak? Miskin, gak punya kedudukan, ya, bukan orang ningrat, orang rendahan, orang kasar, orang bawahan. Rata-rata seperti itu. Memang ada nantinya pembesar-pembesar ada, tapi gak banyak. Yang banyak mereka yang kurang mampu. Kenapa demikian? Allah menginginkan yang masuk Islam hanyalah orang-orang yang menginginkan Allah. Gak pengen harta, gak pengen pangkat, gak pengen kedudukan, cuman pengen Allah. Dan hasilnya luar biasa. Beliau-beliau itu ketika dianiaya, disiksa, disuruh keluar dari Islam, dalam kondisi tubuhnya dikasih batu, ya, tubuhnya dicambuki, mereka cuma ngomong, ahad, ahad, ahad, ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mereka tidak bergeming sedikitpun imannya, tidak berubah. Kenapa? Yang dicari hanyalah Allah. Ya makanya nih awal Islam, yang masuk Islam, orang-orang yang imannya luar biasa. Kenapa di awal Islam yang masuk Islam bukan tokoh-tokoh Quraisy? Kenapa bukan orang-orang yang kaya-kaya yang masuk Islam? Kalau yang masuk Islam orang-orang yang kaya, nanti masyarakat masuk Islam ikut orang kaya. Kenapa? Ada maunya. Ada maunya. Coba ini hikmahnya Allah. Bagus apa enggak bagus? Luar biasa kan? Makanya jenengan kalau punya pengajian, pengikutnya orang miskin, berbahagialah. Ya, itu ciri-ciri pengajian yang insya Allah nanti akan manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang miskin gak butuh apa-apa, datang cuman benar-benar cari ilmu, pengen cari surga. Nah, kadang-kadang kalau yang lain, itu punya niatan yang lain, lain. Dah, saya gak bahas. Betul kan? Kadang ada embelnya, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Nah ini hikmah, kenapa yang masuk Islam pertama adalah orang-orang yang kurang mampu. Nah, diantaranya coba kita lihat, keluarga Yasir, Al-Yasir. Kita masih ingat, Bu, Ibu tahu enggak wanita yang pertama kali gugur sebagai syuhada, Bu? Enggak tahu, Bu. Sumayyah. Ya, namanya Sumayyah. Sumayyah itu dulunya budak, dinikah oleh Sayyidina Yasir. Dari perkawinan itu lahir seorang putra namanya Ammar. Namanya Ammar. Tiga-tiganya masuk Islam. Cuman sayangnya Sayyidina Yasir itu orang Yaman. Iya, orang ya Yaman. Kemudian pindah ke kota Mekah. Artinya orang biasa gak punya kekuatan secara kedudukan, kasta, ningrat, dan lain sebagainya. Istrinya mantan budak. Hasilnya disiksa habis-habisan oleh orang kafir. Di tengah padang Sahara dicambuki, dikasih batu. Bahkan dalam sebuah riwayat Sayyidina Yasir dibakar hidup-hidup oleh orang-orang kafir. Dibakar hidup-hidup sampai Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Yasir kemudian mengatakan salamun, ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, bacakan ayat itu. Kemudian Rasul berkata, wahai api, jadilah engkau juga dingin dan menyelamatkan untuk ya Yasir. Kemudian Rasul mengatakan, engkau akan meninggal sebagai suhada. Dan Sayyidina Yasir dibunuh meninggal sebagai suhada. Istrinya Sumayyah disuruh murtad. Murtad kamu keluar. Katakan, Rata Uzza mengatakan, ahad, ahad, ahad. Rasulullah pun berkata, sobron ya al-Yasir ya. Fa inna masirakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian. Sesungguhnya nanti kalian semua akan masuk ke dalam surga. Mengedengar Rasul ngomong seperti itu, semakin Sayyidatuna Sumayyah ini semakin kuat. Ahad, ahad, ahad. Allah, Allah, Allah. Gak mikir yang lain. Hasilnya, Abu Jahal marah. Bagaimana marahnya? Mohon maaf, tombak itu diambil. Kemudian kemaluan Sayyidatuna Sumayyah ditusuk dengan tombak. Spontan meninggal dunia. Saya mau nanya, siapa yang kuat disiksa seperti itu? Ibu. Sanggup jadi begitu, Bu? Jujur. Betul. Ini orang-orang yang imannya luar biasa. Disuruh begini dikasih kekayaan, gak mau. Disuruh begini kekayaan, gak mau. Bayangkan kalau agama ini yang megang itu orang-orang yang gila harta, kan repot. Hukum dirubah, disogok sedikit, dirubah. Haram jadi halal. Ya, remeng-remeng dulu. Remeng-remeng kemudian cetok kayak gitu ya. Makanya ini alhamdulillah di awal Islam yang masuk Islam orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Nah, untuk membersihkan, karena Allah pengen betul-betul ini orang-orang yang imannya kuat yang dicari hanya Allah, gak kesusupan orang-orang yang imannya lemah untuk awal Islam, untuk membersihkannya diberi mukjizat namanya Isra dan Mi'raj. Mukjizat yang gak kelihatan mata untuk ngetes tuh yang ngaku iman percaya atau murtad. Ya, percaya atau murtad. Yang imannya kuat andai kata bolak-balik berapa kali seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kami tetap akan beriman dan percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang gak kuat murtad. Akhirnya murnilah yang tersisa sahabat-sahabat yang imannya luar biasa. Jadilah saat itu kemudian hijrah kemana? Ke kota Madinah. Kemudian 313 orang lawan 1000 orang dalam perang Badar. Hasilnya bagaimana? 313 gak punya senjata, gak punya kendaraan, semua serba minim. Lawan 1000 orang, hasilnya menang yang 313. Kenapa? Imannya luar biasa. Dah bisa dipahami? Jadi salah satu hikmah Isra dan Mi'raj kenapa malam hari adalah untuk menguji imannya orang-orang yang udah masuk Islam. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Insyaallah. Nih, sebelum tanya jawab buat ibu-ibu, karena jam 10 kita kan akan usai. Coba kita akan simak dulu SMS yang masuk udah ada atau belum. Silakan. Untuk SMS yang masuk sudah sementara Habib 117 SMS. Masya Allah. Silakan dibacakan. Pertanyaan pertama nih Habib dari sahabat kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny mau bertanya bagaimana caranya biar kita ini mempunyai jiwa lapang ataupun juga pemaaf. Atas jawabannya terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, bagaimana caranya agar punya jiwa lapang atau pemaaf? Ini pertanyaannya gampang, jawabannya angel. Gini, nomor satu, kalau secara ilmu ya, tahu pahala buat orang yang memaafkan. Tahu pahalanya buat orang yang mau memaafkan. Orang yang memaafkan itu nanti juga dimaafkan oleh Allah. Nah, pertanyaan saya, yang nanya kira-kira salahnya sama Allah banyak atau sedikit? Yang tahu yang nanya kan? Kalau kita, salah kita sama Allah banyak atau sedikit? Banyak. Pengen dimaafkan enggak? Caranya gampang, maafkan orang lain. Nah kalau jenengan ngotot gak mau maafkan orang lain, Allah juga ngotot gak mau maafkan jenengan. Terus pilih mana? Pilih maafkan atau gak maafkan? Pilih maafkan, itu satu. Yang kedua, orang yang gak mau maafkan orang lain nanti di akhirat repot. Kenapa repot? nanti sampai di akhirat mau masuk surga di stop. Stop, stop. Kenapa? Itu ada orang yang mau minta maaf sama kamu, harus selesai dulu urusannya. Jadi mau masuk surga di stop sama orang yang dulu di dunia belum dimaafkan. Mohon jenengan mau masuk surga di stop. Gak mau. Jadi biar gak di stop caranya bagaimana? Maafkan. Ya, caranya maafkan. Nah, orang yang suka maafkan orang lain, itu ciri-ciri penghuni surga. Masih ingat kisah sahabat yang Rasul lagi duduk di masjid, salam, kemudian Rasul bersabda, ini sebentar lagi akan masuk seorang dari pintu ini dan dia adalah penghuni surga. Seringkali terjemahan hadis itu suka keliru ya, calon penghuni surga. Bukan calon, kalau calon belum tentu. Ya, min ahlil jannah. Rajulun min ahlil jannah. Seorang penghuni surga. Jangan pakai calon. Calon sama penghuni itulah lain. Masih hidup udah dibilang penghuni surga. Jadi ketetapan itu enggak mungkin berubah. Ya, enggak mungkin berubah. Udah disebut ahlil jannah, ya ahlil jannah. Seperti apapun amalannya, ya ahlil jannah. Karena udah disebut penghuni surga. Hasilnya masuk satu orang biasa, bukan kalangan sahabat yang apa senior-senior, orang biasa. 3 hari berturut-turut Rasul mengucap yang sama, hasilnya yang muncul orang yang sama. Bahkan sahabat yang di dalam masjid itu kalau Rasul ngomong gitu sahabat gelo. Wah, kalau tahu mau ngomong gini tadi kita keluar dulu. Jadi ada kesempatan masuk masjid. Siapa tahu kita orang yang dimaksud. Dan ternyata setelah diteliti, singkatnya, sahabat itu akhirnya ngaku, saya kalau mau tidur, saya maafkan semua orang, dan saya bangun tidur tidak punya rasa dengki dan benci kepada seorang muslim pun. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Ya berarti masuk surganya juga susah nanti. Ayo dia tinggal maafkan aja kok. Almarhum istri daripada almarhum Habib Anis, ya, Syarifah Syifa, ya, itu kalau mau tidur, ya, kakaknya Habib Najib, itu kalau mau tidur, beliau mengatakan, ya Allah, saya maafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya. Gampang apa susah? Silakan Bu, nanti mulai praktek ya Bu ya. Mau tidur, ya Allah, saya maafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya, khususnya suami saya. Siap Bu? Alhamdulillah Pak, aman. Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Bangun tidur, artinya dicek. Masih benci enggak ya sama itu? Masih benci enggak ya sama itu? Kalau masih benci, berarti tadi malam memaafkannya palsu. Palsu. Kenapa? Ternyata bangun tidur artinya masih grundel. Grundel ini bahasa Indonesianya apa? Hah? Dongkol ya, artinya masih mendongkol, grundel mendongkol, dongkol kira grundel ya rodok bedo ya, mendongkol sama grundel lain, grundel ini, biasanya grundel gitu ya, susah terjemahkannya, dongkol tuh yang mirip tapi masih lain karena grundel ini apa ya, artinya masih protes, ya masih protes, nggak puas, ada gerutu dalam hati, hatinya masih menggerutu. Ini grundel seperti itu. Berarti belum memaafkan. Ciri orang yang udah memaafkan, mau tidur memaafkan, bangun tidur udah di hati enggak punya rasa memusuhi seorang pun dan tidak mengambil pusing orang yang memusuhinya. Sanggup mboten? Insyaallah ya. Mulai saat ini latihan, enggak usah nanti mau tidur. Jadi di masjid ini mulai giling-giling. Orang yang paling benci jenengan siapa? Maafkan. Selesai. Kalau yang paling benci dimaafkan, apalagi yang setengah setengah. Maafkan semua orang. Enak kan kalau hati gak punya rasa dengki pada seorang pun. Ini secara zahir. Kemudian secara batinnya, apa proses yang harus kita lakukan? Ya banyak doa minta sama Allah. Doanya apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Rabbi Surahali sadri wa yassir li amri, sampai di situ saja. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri, 1 hari baca 100 kali tiap hari. Pil hati lapang, ya, pil hati lapang, pil urusan gampang. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri, 1 hari 100 kali. Insya Allah nanti punya hati yang lapang dan mudah memaafkan. Gitu ya. Lanjutkan, Mas Agus. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Habib, berkaitan dengan bulan Rajab Habib. Ya. Dari sahabat Mubarak, beliau bertanya, amalan apakah Habib yang kita amalkan di bulan Rajab ini? Atau jawabannya terima kasih dari Klaten. Iya, dari Klaten, terima kasih. Pertanyaan amalan bulan Rajab, gampang, sederhana, gak repot-repot. Satu, bulan Rajab itu termasuk bulan haram, Asyhurul Hurum. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan yang dimuliakan Allah, disunnahkan umat Islam untuk banyak puasa. Ya, jadi amalan yang baik di bulan Rajab diantaranya puasa sunnah Rajab. Terserah puasanya tanggal berapa. Sesuai dengan hadis-hadis dhaif boleh. Itu kan ada hadis-hadis yang dipandang dhaif tentang puasa Rajab. Amalkan saja. Imam Nawawi kan pernah berkata, semua hadis tentang amalan bulan Rajab, puasa dan sejenisnya, hadisnya dhaif. Ya. Nah, ini kadang ucapan Imam Nawawi dikutip sama orang yang enggak beres, cuman ngutipnya enggak beres. Mengamalkan amalan Rajab bid'ah, sesat. Imam Nawawi berkata, hadis-hadis tentang Rajab itu hadisnya dhaif. Selesai, dipotong seperti itu. Padahal Imam Nawawi enggak gitu ngomongnya. Hadis-hadis tentang puasa Rajab, hadisnya semua dhaif. Tetapi para ulama mengatakan hadis dhaif tentang fadilah amal hendaknya diamalkan. Karena itu berpuasalah. Ya, karena itu berpuasalah. Jadi puasa. Kalau enggak ada hadisnya saja kita mau puasa tiap hari Senin boleh. Kemis juga boleh. Puasa tiap hari juga boleh. Selain hari yang enggak boleh puasa. Kapan itu? 11, 12, 13 Dzul Hijjah, hari tasyrik. Itu haram puasa. Selain itu monggo kerso. Hari raya Idul Fitri enggak boleh, Idul Adha enggak boleh. Selain itu monggo kerso, silakan puasa. Mau tiap hari puasa, oke. Tapi tidak ada puasa yang lebih bagus dari puasa Nabi Dawud alaihissalam. Puasa Dawud itu puasa yang paling utama. Sehari puasa, sehari enggak puasa, puasa enggak puasa. Dikatakan paling utama kenapa? Paling sulit. Kalau tiap hari puasa itu gampang, karena perutnya udah terlatih, kosong terus ya. Tapi habis kosong, diisi, dikosongkan lagi, diisi, dikosongkan lagi, itu susah. Ya itu susah. Makanya puasa Dawud punya tingkatan yang paling utama. Bukan berarti puasa tiap hari enggak boleh gitu loh. Ya, bukan berarti puasa tiap hari tidak boleh. Puasa yang utama lagi tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Kalau tiap bulan saja utama, apalagi di bulan Rajab. Kemudian apalagi baca doa masuk bulan Rajab, itu termasuk amalan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Amalkan ini, minta keberkahan. Di bulan Rajab itu enggak disuruh minta apa-apa, suruh minta berkah. Berkati bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan Ramadan. Nah, sayangnya di bulan Rajab ada orang-orang yang enggak doyan berkah. Ya, ada yang enggak doyan berkah. Nah, kemudian apalagi banyak istighfar. Rajab dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Di situ kita dianjurkan sering-sering minta ampun kepada Allah, minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Makanya biasanya habis isya itu ulama mengajarkan habis salam baca istighfar sebanyak 70 kali. Bentuknya macam-macam. Di antaranya adalah ucapan Rabbighfirli warhamni watub alayya. Biasanya kalau dimatikan jadi Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dibaca 70 kali. Ini termasuk beberapa amalan di bulan Rajab. Nah, kemudian ada amalan bid'ah di bulan Rajab, yaitu namanya peringatan Isra Mi'raj. Itu bid'ah hasanah. Jadi silahkan buat peringatan Isra dan Mi'raj. Nanti akan saya umumkan beberapa menit ke depan rencana Ar-Rodoh dan beberapa teman kita untuk membuat majelis Isra dan Mi'raj insyaallah. Silahkan lanjutkan, Mas Agus. Yang berikutnya nih Habib, dari sahabat Al-Hidayah. Dia bertanya berkaitan dengan Isra Mi'raj Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Bapak. Saya Eko dari Karanganyar, mau bertanya apakah ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu tubuhnya atau jasadnya berubah menjadi 3 dimensi. Artinya jika Nabi memakai jasad yang biasa pasti sudah hancur tubuhnya. Dan yang kedua, apakah jasad Nabi ini memang jasad yang super istimewa? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, makasih pertanyaannya. Tapi ada kalimat yang saya mau saya koreksi. Kalau Nabi pakai jasad yang biasa pasti hancur. Enggak. Nabi pakai jasad yang biasa tidak akan hancur. Sebab jasad Nabi, seperti ucapan kalimat berikutnya, jasad Nabi tidak sama dengan jasad manusia pada umumnya. Ya, tidak sama dengan jasad manusia pada umumnya. Meskipun yang sering ditunjukkan adalah jasad kemanusiaan. Ya, meskipun yang sering ditunjukkan jasad kemanusiaan. Sebab Rasulullah SAW itu adalah manusia yang luar biasa, tapi yang bisa membumikan keluar biasaannya. Paham maksudnya enggak? Manusia yang luar biasa, tapi bisa membumikan keluar biasaannya. Artinya manusia yang luar biasa, tapi bisa menekan keluar biasaannya, tidak digunakan. Ya tidak digunakan. Contoh, beliau kena panah, ya keluar darah. Giginya juga tanggal. Ya seperti itu. Tapi terkadang ditunjukkan tuh keluar biasaannya. Terkadang, contohnya, ketika sahabat mau meninggal dunia enggak ada air, maka Rasul tunjukkan keistimewaannya, dan itu pun enggak langsung. Rasul minta tolong cari air walaupun sedikit. Ambil air sedikit, dipegang oleh Rasul air tadi, dari sela jari jemari muncul air. Kira-kira ini jasadnya biasa atau luar biasa? Tubuhnya bisa jadi sumber air yang cukup untuk 1500 orang bahkan tulah. Ini berarti luar biasa. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa membumikan kehebatan beliau. Makanya sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan, Rasul itu mengalami beberapa kali pembedahan. Ya, pembedahan, operasi. Dioperasi. Yang operasi siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Dioperasi. Operasinya berapa kali? Waktu kecil pernah, ya kan? Jumlah total operasi yang dialami Rasulullah SAW ada 4 kali. Ya, 4 kali operasi. Di dalam operasi tadi dikeluarkan jatah setan di antaranya. Hadus setan, bagian setan dikeluarkan. Kadang orang yang kurang mudeng terus ngomong, "Tuh, dikeluarkan dari Nabi kotoran-kotoran yang jelek-jelek dikeluarkan dari diri Nabi." Ini yang ngomong begini berarti kurang paham kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu enggak ada kotornya. Kalau kotor enggak jadi nabi. Ya, nabi biasa enggak ada kotornya, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lah itu dikeluarkan bagian setan apa? Setiap diri Rasulullah SAW, Rasul dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Berarti semuanya dapat rahmat. Setan itu juga bagian dari alam semesta. Nah, kalau bagiannya setan enggak dikeluarkan, maksudnya rahmat nabi yang untuk setan enggak dikeluarkan, setan juga akan dapat rahmat. Karena itulah dikeluarkan jatah rahmat setan yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dikeluarkan bagian setan. Nah, Rasul SAW tidak dibersihkan dari kotoran, tapi dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi dalam maulidnya Simtu Durar, ya, zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidak, fama akhrajal amalakum min qalbi adzan walakinhum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari dalam dada Rasul SAW, tetapi malaikat itu menambah kesucian di atas kesucian. Jenengan misalnya punya cincin berlian bersih, kemudian dicuci lagi, orang nanya, "Itu udah bersih bagus kok, dicuci kenapa?" Ben tambah gilap. Ya, biar tambah gilap. Punya mobil baru, udah dicuci, ya, ini kok kamu cuci lagi kenapa? Biar tambah mengkilap. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat. Biar Rasulullah SAW itu kemampuannya semakin meningkat. Nah, setelah mengalami 4 kali operasi tersebut, maka Rasulullah SAW siap di Isra dan Mi'rajkan. Karena tubuhnya tidak sama dengan tubuh manusia manapun, Rasul manapun. Sebab tidak ada manusia makhluk Allah yang bisa melewati lebih dari Sidratul Muntaha. Rasul lebih dari Sidratul Muntaha dan mampu bertemu dengan Allah dengan ruh dan jasadnya di alam dunia. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam di alam dunia baru kena tajalinya Allah saja, tajalinya ya, cuman seperti apa namanya? Percikan cahaya ilahi yang ditampakkan sebagian di Bukit Tur Sina, Nabi Musa udah jatuh pingsan dan bukitnya, gunungnya itu hancur. Sedangkan Rasulullah SAW lihat Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah. Gak usah mikir lihatnya bagaimana, otak jenengan jeblok. Makanya itu anak-anak muda yang sok mikir itu lihatnya bagaimana gini, mesti setelah itu ya gak stres sedikit. Ada macam-macamnya ya, stresnya akan muncul. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan dengan rohnya. Nanti akan saya jelaskan di buku Isra Mi'raj, baca di situ. Mau baca enggak? Kalau mau silakan beli atau pinjam yang punya nanti. Alhamdulillah bukunya sudah saya tulis, sudah dapat 13 halaman. Masih kurang 130 halaman lebih. Senin harus jadi insyaallah. Doakan ya. Insyaallah. Lanjutkan Mas Agus. Masih ada waktu. Saya kasih kesempatannya di rumah dulu enggak apa ya? Ini kan juga apa namanya? Ilmu. Kemudian yang berikutnya Habib, ini dari masalah keluarga nih Habib. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya Dia dari Klaten mau bertanya. Suami saya itu pekerjaannya pemusik, kadang ngiringi musik dangdut ataupun jazz yang lain. Penontonnya itu ada yang mabuk-mabuk. Kemudian yang saya tanyakan, rezeki yang didapat suami itu termasuk halal atau haram? Atas jawabannya terima kasih. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Doakan semoga mendapat rezeki yang tidak disiksa karenanya. Ya, doakan semoga dapat rezeki yang tidak disiksa karenanya. Semoga dapat pekerjaan yang tidak disiksa karenanya. Jadi yang ditanya sama yang nanya itu pinter yang nanya. Saya yakin udah tahu jawabannya bagaimana. Jelaskan ya. Jelas sudah. Ada berapa hal enggak perlu dicetokkan, udah cetokin. Lanjutkan. Mas Agus. Iya, Habib. Iya, pek-pek dia aja Mas Agus. Gimana, Habib? Udah berapa SMS yang masuk? Ini sudah 150-an SMS, Habib. Iya. Apa namanya? Enggak usah dipilih, coba acak aja. Ya, Bib, dari Yogyakarta nih, Bib. Iya. Ada yang masuk. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video di Yogyakarta, mau bertanya. Jujur, Habib, saya ini bingung antara pikiran dan hati. Jika kita mempunyai niat, kita sangkan dalam hati atau pikiran. Bagaimana membedakan antara pikiran dan hati? Apa kata hati itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau mikir itu krosonya di kepala, kalau hati krosonya di dada, udah gitu. Selesai kan? Ya kan? Kalau mikir krosonya di kepala, tapi kalau yang hubungan hati krosonya di mana? Di dada, udah. Nanti kalau dijelaskan juga yang jelaskan mumet, yang dengarkan mumet gitu. Betul, kita kan kalau ngomong itu bisa kadang di kepala, kadang di dada. Makanya kalau ngomong jangan pakai kepala, ngomong pakai dada. Omongan yang dari kepala cuman masuknya kuping, keluar kuping. Tapi kalau omongan yang dari dada nanti masuknya juga ke dalam dada. Makanya jangan pernah mikir. Saya ngomong gitu kan, ojo mikir. Gunakan aja hati, nanti akan keluar dengan sendiri. Ya, jadi gak usah bingung masalah niatnya bagaimana. Biasakan bicara dengan hati, bukan dengan yang di kepala. Ya, bukan dengan di kepala. Saya mau pergi cari ilmu saya. Ini usahakan munculnya dalam hati ini. Bayangkan ruh kita ini sumbernya di dalam hati. Gedor gitu. Insya Allah nanti kan semakin mantap. Demikian. Lanjutkan Mas Agus. Berikutnya Habib. Ini diajak ini Habib. Ya. Dari Ja'far di Pasar Indah. Beliau bertanya, Habib, saya mau bertanya obat dari penyakit was-was atau keraguan itu apa? Karena saya merasa hidup ini terasa selalu ada kebimbangan. Jadi kalau boleh saya minta beri amalan-amalan kalaupun itu ada. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Perbanyak baca surat itu. Dah. Ya, diperbanyak baca surat itu. Nah, ini tergantung waswasnya apa. Kalau waswasnya sifatnya yang keilahian, ya, nanti ini surga ada panda ya, neraka ada panda. Pokoknya perbanyak baca surat itu. Kalau muncul bisikan yang seperti itu, langsung katakan saya beriman sama Allah dan Rasulnya. Selesai. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak usah diikuti. Selesai. Pikirannya jangan diikuti. Nah, biar bisa seperti itu, karena itu tidak gampang ya. Nah gampang, biar bisa seperti itu, baca surat An-Nas tadi berulang kali yang sering. Nah insya Allah ini sesuai dengan apa yang tersurat di dalam Al-Quran, insya Allah bisa jadi obatnya. Tapi kalau was-wasnya sifatnya zahir, misalnya habis wudu terasa kok ini ada yang basah di celana gitu ya. Wah, atau terasa ada yang seperti belakang ya. Ini was-was ini memang ada setannya nih. Setan kentut sama setan kencing ini ada. Imam Ghazali mengajarkan yang was-was seperti itu caranya gampang. Udah, celananya dibuka, ambil air, ciprat-cipratkan. Di celananya. Orang biasanya kalau habis buang air kecil, ya, keluar kan kadang ada terasa keluar lagi. Airnya was-was kan? Ini najis atau enggak najis? Sebetulnya itu enggak keluar, tapi cuman was-was. Nah, caranya bagaimana? Celananya dibasahi sedikit, jangan digebyur. Kira ngompol nanti ya, terus. Pokoknya ada airnya sedikit, sehingga nanti kalau terasa basah, oh itu tadi air yang saya percikkan. Kemudian kalau terasa sedikit-sedikit mau meletup-meletup, itu setan itu ya. Sering gitu kan habis wudu. Nah itu dari setan. Udah itu setan, yakin. Kok rasanya setan, kecuali perutnya emang sakit, lain urusannya ya. Kalau perut lagi sakit, meletup-meletup, ya meletup betul itu. Kalau perut gak sakit, gak ada apa-apa, kok setiap habis wudhu saja penyakit itu dah datang, itu dari setan. Katakan, ini setan. Harus yakinkan begitu. Jadi menangnya melawan waswas adalah keberanian untuk mengatakan, saya tidak batal. Kecuali dengar suara. Tuuut. Nah ini namanya buang gas. Atau pss, tapi aromanya nah, ada suara atau ada aroma. Kalau enggak ada cuman kroso-kroso begitu, ini dari setan. Setan kentut. Ya, namanya ada itu. Cuman saya enggak ngapalkan nama setan kentut ya. Neko-neko ngapalkan jeneng setan kentut. Biar ulama yang ngapalkan. Jelas? Ya. Terakhir untuk yang tanya, setelah itu saya akan menjelaskan apa yang harus saya sampaikan. 9.41. Mas Agus, silakan. Iya, ini ada baru masuk dari Malaysia nih Habib. Malaysia, lanjutkan. Iya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Habib Novel dan para jamaah sekalian. Saya mau bertanya, macam mana membagikan malam untuk kita supaya bisa bangun malam? Dan mohon doanya semoga hajat-hajat kami dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cara bangun malam zaman sekarang lebih gampang dibanding zaman dulu. Kenapa? Sekarang alarm harganya murah. Iya. Handphone sendiri bisa dibuat, kalau belum dimatikan alarmnya tidak mati. Nah, karena Anda tukang mateni alarmnya handphone, jadi pasang alarm 10. Ya, kadang kan udah bunyi alarmnya dimatikan kan gitu kan? Bunyi alarmnya dimatikan. Pasang handphone-nya 10, artinya upayakan ada yang membangunkan kita, entah itu jam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alarm hidup, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu punya tim sholat lail, keluarganya. Sahabat yang bangun duluan, sholat duluan, setelah itu bangunkan keluarganya. Keluarganya bangun sholat, sahabat yang udah sholat istirahat. Ya, gantian istirahat. Kemudian tadi yang sholat capek, mau tidur, bangunkan yang udah tidur. Yuk, kamu lanjutkan sholatnya. Ini namanya sistem untuk cari partner sholat. Silakan jenengan cari teman sebanyak mungkin tim penggugah malam. Ya, artinya apa? Mungkin tolong saya jam sekian ditelepon ya. Kalau di hotel itu kita bisa pesen kan, jam sekian tolong nanti ditelepon kamarnya. Nah, itu tidak akan diberhentikan teleponnya sebelum diangkat. Dan buat yang seperti itu. Nah, kemudian doanya bagaimana? Doanya mau tidur minta sama Allah, "Ya Allah, bangunkan saya jam 3 misalnya begitu. Minta, kalau minta benar insyaallah pasti ngelilir. Masalahnya bareng ngelilir langsung meremeneh. Habis terbangun biasanya tidur lagi. Setannya terlampau kuat. Nah, makanya biar ngurangi kekuatan setan, mau tidur wudu, baca doa. Bangun tidur langsung baca doa. Setelah itu jangan tunda wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Insyaallah enggak ngantuk lagi. Ya insyaallah tidak ngantuk lagi. Imam Ghazali mengajarkan kalau mau tidur baca doa yang terjemahannya, "Ya Allah, bangunkanlah aku di waktu yang terbaik menurut-Mu." Ya, waktu yang paling kamu sukai, ya Allah. "Allahumma aykidni fi ahabbi sa'at ilaik." Itu doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, bisa dilihat di situ. Terima kasih dari Malaysia. Hadirin, para pendengar Aida FM dimanapun Anda berada, kemudian yang menyaksikan lewat live streaming dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai pukul 21.44 menit kita masih bergabung dengan Majlis Ar-Raudhah. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman dulu dari yang lain ya, yang dari luar. Hadirilah pengajian umum Kuaron bersolawat, pembacaan Maulid Simtuduror bersama para Habib dan MDS Al-Hidayah. Pembicara, saya nih, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, pengasuh Majlis Zikir dan Ilmu Ar-Raudhah. Selasa malam Rabu Wage 29 Mei jam 19.30 WIB ba'da sholat Isya. Bertempat di desa Kuaron Tawangsari, depan MTS Tawangsari. Ya. Turut memeriahkan klasik Hadroh Asyikin dari Sukoharjo. Ya. Ini pengumuman yang pertama. Kemudian belum ada pengumuman yang lain ya. Lainnya doa, nanti saya akan doa bersama juga. Nah, yang mana? Oh, ada lagi. Oh, banyak ini. Ini bukan yang kemarin nih. Oh ya, hadirilah pengajian Majelis Yasin Tahlil Al-Hidayah bersama Ustaz Haji Soni Parsono hari Jumat 1 Juni jam 19.30 WIB pada Isya. Rumah Bapak Haji Sumadi Aka, depan Masjid Al-Hikmah Grogol, ikuti umbul-umbul. Present by Majelis Yasin Tahlil Al-Hidayah Grogol. Hadirilah Majlis Maulid dan Tablik Akbar malam Selasa Pon bersama Ahbabul Mustofa Kalyoso dengan pembicara Kyai Haji Abdullah Sa'ad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Insaf Pesungan Gondang Rejo Karanganyar. Hari Senin malam Selasa 28 Mei jam 19.30 ba'da Isya sampai selesai. Tempat lapangan Bubak Desa Ngebung Kali Jambe Sragen. Rute perempatan Kali Jambe ke arah situs Sangiran plus minus 2 km. Plus minus kurang lebih 22 kilometer. Ini yang lainnya doa-doanya di hari ini ya. Ya, bentar, masih ada lagi. Hadirilah Majlis Zikir peletakan batu pertama Pondok Pesantren Nurul Hikmah bersama Ustaz Arifin Ilham. Ya, dari Jakarta dan Jamuro, Jamaah Muji Rasul pada hari Sabtu 26 Mei 2012 jam 19 sampai selesai. Tempat Masjid Nurul Hikmah, Jalan Nusa Indah 23A Perumnas Palur. Demikian pengumuman dari Yayasan dan Nakmir Masjid Nurul Hikmah. Ini Ustaz sekaligus pembawa acara. Nah, dah lainnya doa-doa ya. Doa nanti ini banyak, kita akan bacakan doa nanti ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa pengumuman dari saya. Yang pertama, saya himbau kepada semua pencinta solawat. Ya, pecinta solawat. Jangan pernah membeda-bedakan maulid. Jangan pernah beda-bedakan maulid. Kalau diajak baca burdah, oke. Okay. Diajak baca barzanji, oke. Okay. Diajak baca simtuduror, oke. Okay. Diajak baca dibak, oke. Okay. Diajak baca maulid apapun, oke. Okay. Yang enggak oke, okay, kalau enggak mau diajak baca maulid. Enggak mau diajak baca solawat. Jadi bacaannya maulid apapun, oke, okay, jangan sampai membeda-bedakan maulid. Yang masih membeda-bedakan maulid berarti belum ahlu sunnah wal jamaah tulen. Ya, belum ahlu sunnah wal jamaah tulen. Nah, kita-kita ini harus bisa semua. Makanya jenengan belajar berjanji. Ikuti jamuro baca berjanji, ikuti. Ya, kemudian ada majlis misalnya baca maulid simtud duror, ikuti. Gitu. Jadi biar apa? Bisa baca simtud Duror. Ada majlis burdah di tempat Habib Syekh itu. Kalau hari Rabu, ikuti Rabu malam biar kita bisa apa namanya baca burdah. Ada yang baca tiba mungkin masih di desa-desa ya bacaannya. Tiba ikuti biar bisa baca tiba. Sehingga kalau kita masuk satu tempat yang dibaca Maulid Simtu Duror enggak kagok. Oh, ini bisa saya. Kenapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya kan multifungsi. Simtu Duror oke itu. Pas ikut jamurah berjanji, ya enggak tergantung kenapa. Oh, ini bacaan saya juga ini. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu membaca Habib Syekh ada burda. Wah, cocok ini. Ini saya sudah tiap Rebo ikut ini. Enteng bacanya, nikmat. Ada bacaan dibak juga. Wah, ini dibak. Suatu hal yang sudah sering saya dengar. Oke, jangan sampai beda-bedakan maulid. Aku mah aku, yang orang maulid aku mah aku. Nah, yang seperti ini belum tulen ini. Jadi belum tulen. Ya, hadirin dimuliakan Allah, jangan sampai seperti itu. Saya akan sangat sedih dan tentunya para apa namanya pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun juga akan sedih. Maulid adalah upaya untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Kenanglah dengan apapun, enggak usah bingung ya. Judulnya apa? Yang penting isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insyaallah tanggal 10 Juni. Jadi tolong teman-teman tanggal 10 Juni diingkari tanggalannya. Hari libur nasional. Kenapa? Hari Ahad. Ya kan? Hari libur nasional. Kenapa? Hari Ahad. Plus ya, selain hari Ahad, 10 Juni kita akan selenggarakan peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi Ar-Raudhah bersama Jamiah Thariqah ya. Murid-murid Habib Lutfi dimanapun berada, dan juga insya Allah kita akan kerjasama dengan GP Ansor menyelenggarakan peringatan Isra dan Mi'raj. Nanti di situ isinya apa? Isi peringatannya yang pertama tabligh akbar. Insya Allah kemarin kami sudah menghubungi Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk mengisi ceramah ya tausiah di dalam peringatan Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi insya Allah pembicara Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Nah, kemudian apalagi acaranya, bedah buku ke rahasia keagungan Isra dan Mi'raj. Buku yang lagi saya tulis baru dapat 13 halaman kurang lebih. Ya, doakan bisa selesai. Nanti saya tugasnya bedah buku. Yang ceramah insya Allah Habib Lutfi. Ini ada kesanggupan dari beliau. Doakan saja saya dan beliau dan kita semua tidak ada apa namanya aral melintang, sehat, seger, buger, bisa hadir rawuh silaturahim bersama-sama, kemudian bisa cari ilmu bersama-sama. Di majlis itu nanti insya Allah akan kita perbanyak tanya jawab. Ya, yang diperbanyak tanya jawab. Jadi akan menjadi dialog terbuka antara masyarakat yang mau cari ilmu dengan nanti ada Habib Lutfi, ada saya dan lain sebagainya yang ada di sana. Kita akan jadikan betul-betul majlis ta'lim, majlis ilmu. Dan tak lupa tentu yang mesti ada hadroh itu harus ada sebagai ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak sebanyak kemarin, mungkin durasinya lebih sedikit. Kita akan berbanyak ilmunya. Lokasi di mana? Seperti ketika konser solawat insya Allah di Sritek Arena. Jam berapa? Jam 9 tepat insya Allah dimulai. Jadi datangnya sebelum itu. Ya, datangnya sebelum itu. Insya Allah jam 9 tepat kita mulai. Jelas semua? Ibu-ibu pun jelas? Nah, tolong kalau misalnya di kampungnya ada acara, ya udah ikut acara di kampungnya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ikut juga lebih baik. Ya. Jadi silakan hadir ke sana. Saya harap bawa teman sebanyak mungkin. Saya mau nanya ini, kira-kira mau bawa teman enggak? Kok pada diem semua? Bu? Mau bawa teman enggak, Bu? Bawa. Berapa, Bu? Sepur kelinci. Ada yang mau bawa sepur kelinci, sepurnya toh. Sama orang di dalamnya, ya. Ada yang mungkin bawa angkot, ada yang mungkin naik motor, boncengkan. Pokoknya, nawaitu meriahkan malam peringatan Isra dan Mi'raj. Itu tanggal 10 Juni. Kemudian tanggal 17 Juninya nanti ada parade rebana. Ya. Waktu dan jam menyusul. Saya belum dapat informasi yang jelas sampai detik ini. Jam berapa parade rebana akan dilangsungkan? Lokasinya dari mana ke mana? Saya belum dapat informasinya, makanya saya belum bisa mengumumkan. Saya hanya bisa mengumumkan harinya. Hari Ahad tanggal 17 Juni parade rebana insyaallah. Yang jelas tanggal 10 itu acaranya Ar-Rawdah bersama Jamiah Thariqah ya. Bersama Jamiah Thariqah murid-murid Habib Lutfi. Nanti insyaallah kita akan betul-betul cari ilmu. Kira-kira tertarik enggak? Betul tertarik. Betul. Berapa orang kira-kira? Saya ini mau nyiapkan konsumsi soalnya. Berapa orang? Kemarin yang kemarin 10.000. Ini kira-kira berapa? Kemarin 10.000 lebih. Berapa, Bu? Udah enggak tahu, Bu ya, serah sama Allah ya. Tapi siap Bapak, teman kan? Siap. Kita niat syiar ya, niat syiar. Nah, kemudian tempatnya sudah. Nah, untuk yang besok saya tidak akan bagikan kipas. Jadi kipas yang sudah didapat kemarin silahkan dibawa lagi. Untuk apa? Agar yang untuk kipas bisa digunakan untuk konsumsi. Kalau kemarin konsumsinya kan saya batasi sampai 4.000 atau 5.000. Nah, ini saya memaksimalkan konsumsinya kalau bisa sampai 10.000 orang itu semua dapat makan. Tapi kipasnya tidak ada. Nah, makanya saya umumkan silahkan bawa kipas sendiri sendiri. Asal jangan bawa kipas angin dari rumah. Ngotong kipas angin kan repot. Nyantai ya, kita punya majelis nyantai. Ya beginilah saya. Gak pakai begini dan begitu, ya begini apa adanya ya. Kita mau nyantai. Yang pengen bantu jadi panitia anak-anak muda, malam ini setelah majelis jangan pulang. Ikut duduk bareng sama saya. Ikut duduk bareng sama saya. Akan saya ajak rapat. Gak usah banyak-banyak. Yang pengen jadi panitia. Ingat, yang jadi panitia sama saya itu enaknya cuma satu. Enaknya apa? Bisa saya marahin. Ya, jadi yang jadi panitia sama saya, masuk panitia, itu tugasnya satu, siap saya marahin. Jadi kalau gak siap saya marahin, jangan jadi panitia. Maksudnya apa? Nanti kalau dikritik tajam, diperintah, disuruh, ya harus sih siap. Karena nawa itu kita melayani umat, ya melayani umat harus yang sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin, insya Allah. Tapi di sini ada yang mau nanya enggak urusan yang satu ini? Enggak ada ya? Cukup jelas. Insya Allah mulai hari Ahad, nanti insya Allah lebarannya sudah bisa dibagikan. Silakan nanti ditempelkan di masjid-masjid, di musola, di langgar, kemudian diumumkan di acara masing-masing. Bagi yang punya handphone silakan kirim SMS berantai, tapi jangan salah SMS-nya. Ya, jangan salah SMS-nya. Peringatan Isra Mi'raj bersama Habib Lutfi bin Yahya dan Ustaz Novel Alidrus, gitu ya. Lokasi Sritek Arena. Ya. Belakang Sriwedari, jam 9 pagi. Pakaian nutup aurat. Ya, nutup aurat. Disarankan yang warnanya putih. Ya, enggak putih enggak apa-apa. Nanti gara-gara enggak punya baju putih enggak datang, ya kan? Oh, enggak pakai sarung enggak apa-apa. Nanti gara-gara enggak pakai sarung enggak datang. Yang penting nutup aurat. Auratnya tertutup. Jangan nanti kelihatannya bajunya putih tapi telanjang. Maksudnya itu nerawang luar biasa, justru nanti kurang pas. Pokoknya yang penting auratnya tertutup. Sampai di sini jelas? Nah, yang punya Facebook silahkan buat pengumuman di Facebook masing-masing. Ya. Oh, yang punya BBM BlackBerry Messenger silahkan buat pengumuman di BBM-nya, sebarkan ke teman-temannya. Nawa itu kita untuk apa? Syiar gitu. Jangan kalah sama yang nonton bola. Yang nonton bola saja seperti itu woro-woro, masa kita mau peringatan Isra Mi'raj tidak woro-woro. Ini enggak main-main loh ya. Isra Mi'raj. Allah sendiri mengatakan subhanallazi, maha suci Allah. Ini memang suatu yang luar biasa. Jadi hati kita ya harus mengagungkan. Nah, kalau enggak mengagungkan ya tadi itu termasuk yang imannya lemah-lemah. Kalau yang imannya kuat-kuat mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai fi'lullah, perbuatannya Allah yang maha luar biasa. Cukup jelas ya. Mari kita bacakan doa dulu untuk yang sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan untuk semua yang minta doa bagi keluarganya yang sedang sakit, khususnya untuk Ibu Muzaroah binti Haji Mashhur di Pati. Kemudian untuk Haji Muhammad Alwi dan Hajah Ummul Husnah Tuban Kulan Kalioso. Kemudian untuk Bapak Komari Humaidi, ya, Mursyid Tariqah Naksabandiyah Sugihan Andong. Kemudian juga untuk kakak dari Mas Tri Asmoro, yaitu Muhammad Nurain, Muhammad Nuraini. Kemudian juga untuk Bapak Kasdiono bin Darmo, Kardiono bin Darmo, bin Darman. Kemudian untuk Bapak Minto Wiono bin, Ibu Minto Wiono binti Ahmad Kartolo. Kemudian untuk Bapak Joko Prasojo bin Mugi Raharjo. Kemudian untuk Sih Wiryadi, ya, untuk Sih Wiryadi, Bapak Sih Wiryadi. Kemudian juga kesembuhan untuk Siti Zahra binti Ashar Munir di Jakarta, serta Ibu Syafrida di Cemani. Kemudian juga untuk Bapak Lutfi Ngadimin, ya, dan semua yang sedang sakit saat ini, khususnya untuk Hababah Rodiyah, dan semua yang sedang sakit untuk Amah Arfa, semoga disembuhkan Allah dari segala macam penyakitnya dan diberi kesehatan. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bacakan doa untuk almarhum mertua saya. Ya Allah, sampaikanlah semua bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah semua pahala rotib hajat yang kami baca, doa zikir yang kami baca, majlis ilmu di malam hari ini, sedekah di malam hari ini, sampaikanlah kepada keluarga kami yang telah meninggal dunia pahalanya, khususnya sampaikanlah kepada Al Habib Anis bin Alwi Al Habsyi wa walidayh wa zaujati Habas Syifa binti Thahab bin Abdul Asghaf wa walidayh wa walidayha, thumma ila ruh ammi Ali bin Muhammad Anis Al Habsyi wa waladi Husni Arifan, thumma ila ruh ammi Ali bin Abu Bakar Asghaf wal Habib Muhammad Najib bin Thahab bin Abdul Asghaf wa jaddi Ahmad bin Abdurrahman Al Idrus wa jaddi Ali bin Muhammad Al Habsyi wa zaujati Habas wa ma'wiji, thumma ila rujalati Zahra ajari Talha, thumma ila ruh khali Husain wa khali Alwi wa ammi Zain wa ammi Idrus ammi Agil bin Muhammad Agil وخلتي نور خلتي مزنا خلتي وتم خلتي خارج عمد فاطمة ثم إلى روع شريفة سيدة بنت علو الحبسي وشريفة ثم إلى روع شريفة مريم بنت محمد الجفري ثم إلى روح بابا ديدي قريدي ثم إلى روح جميع أموات المسلمين ووالدين ووالدكم ووالد المسلمين ثم إلى روح بحلم ثم إلى روح جميع من دفن في تربة تيباس وطوبة مبت بقنان من أموات المسلمين وطوبة معلى والبقي والزنبال والفتجر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤري درجات في الجنة واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وندخل في قبورهم الرائحة والريحان والفسحة وأمان والمغفرة والردوان واجعل سكنهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويقضي حاجتنا عن قريب يا مجيب مع السهالة والجمالة واللطف والعافية والرضا عناية ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته واللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kemudian pengumuman dari saya untuk buku rotib hadat harganya tetap sama, bisa dibeli di luar Rp10.000. Kemudian untuk buku Surga di Depan Mata, itu buku yang luar biasa tentang Biru Baliden, udah dicetak ulang. Bagi yang ingin memiliki, harganya Rp25.000. Insyaallah itu bisa jadi apa namanya, simpanan yang baik untuk menyadarkan diri kita akan peran orang tua dalam hidup kita, insyaallah. Dan yang terakhir, bagi siapapun yang ingin ikut andil di dalam majlis Isra Mi'raj tanggal 10 Juni dalam bentuk apapun, bisa langsung menghubungi saya insyaallah. Demikian, kurang lebih maaf, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawwaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرب بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسرب بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.